Apa hukumnya mencabut bulu di lubang hidung yang sudah beruban? Mencabut bulu mata, mencukur alis, dan adakah hadisnya? Jazakumul khairan wa barakallahu fikum. Nah, ada hadisnya. Tapi itu yang ditanyakan berbeda-beda hukumnya. Tidak sama. Mencabut bulu di lubang hidung, saya tidak tahu ada larangan dalam hal itu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kalau mau dibahas masalah kesehatan saja, karena beberapa ahli kesehatan menyatakan bulu-bulu hidung itu bermanfaat, maka jangan dibuang. Adapun mencabut uban, tidak disebutkan dimanapun. Nabi SAW tidak menganjurkan, bahkan melarang untuk mencabut uban, dan menyatakan bahwa itu adalah cahaya, itu adalah nur, sehingga jangan dibuang cahaya tersebut. Adapun bulu mata, mencukur alis, larangannya sangat keras, sampai dilaknat. Sampai dilaknat. La'anallah an-namisat al-mutanammisat wal-mutanammisat. Allah melaknat orang yang mencukur alisnya dan yang minta dicukurnya. Jadi salonnya juga dilaknat, dan juga orangnya yang minta untuk dicabut dan dicukur alisnya juga dilaknat. Barakallahu fikum. Ketika ada seorang wanita yang bertanya di zaman para sahabat, aku sudah membaca Al-Quran dari ujung ke ujung, aku tidak mendapatkan larangan untuk mencabut bulu alis. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kepada wanita tadi, Sesungguhnya engkau lam tudakkiki an-nazar. Engkau belum teliti membaca. Teliti lagi. Aku sudah bolak-balik membacanya, aku tidak dapat. Ada, kata, kamu tidak teliti. Ketika sudah beberapa kali dia berkata, aku sudah membacanya satu persatu, setiap ayatnya, maka dijawab, apakah engkau tidak mendapati ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan, ma'atakumur rasulu fakhuduhu, wa manahakum anhu fantahu? Apakah engkau tidak mendengar, tidak membaca ayat ini, mendapati ayat ini atau tidak? Kalau ayat itu aku dapati, bacalah ayat itu. Apa yang dibawa oleh Rasul padamu, ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Dan ini termasuk yang dilarang oleh Rasul, mencabut bulu alis atau mencukur bulu alis. Sehingga kaum muslimin jangan ikut-ikutan adat mereka. Allah berikan pada kamu alis yang bagus, dicukur, diganti pensil. Astagfirullah, itu kurang ajar sekali, merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.